kan yang pertama membawa arti untuk selamanya. Ku bagaikan tak percaya apa yang telah pun ku rasa. Engkau bagaikan oh permataku, engkau pun juara ratuku. Engkaulah segalanya, engkaulah hanya untuk diriku. Aku hanya untukmu, itulah janjiku. Kita bagaikan ombak dan pantai, tidak akan terpisah lagi. Walaupun pasangnya, walaupun surutnya,